A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina haqqat 'alaihim hadza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbik la yu'minun. Wa raja'athum kullu ayatin hatta yaraw al-'adzabal 'alim. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbik. Sesungguhnya yang sudah ditetapkan oleh Allah, kalimatu rabbik, ketentuan orang-orang yang sudah ditentukan, dipastikan oleh Allah kesesatannya. Innahum minadh-dhalin al-ghawin ahli an-nar. Kata Imam Sa'di rahimahullah, maksudnya adalah orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah menjadi orang-orang yang sesat, menyesatkan ahli nar, na'udzubillah. Labudda an yasiru ila maqadarallahu wa qadah. Pasti mereka menjadi masuk kepada apa yang Allah tentukan dan Allah tetapkan. Artinya Allah semakin sesat, semakin menyimpang. Fala yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayah. Mereka sekali-kali tidak akan beriman walaupun setiap kali datang ayat-ayat Allah, kebesaran Allah, ketentuan Allah. Artinya memang pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah untuk sesat, menyimpang. Na'udzubillah. A'udzanullah wa iyyakum minha. Fala tazidhumul ayat illa tughyanan ghayyan ila ghayyih. Mereka tidak bertambah ketika datang ayat-ayat Allah kepada mereka, melainkan semakin sombong, semakin menentang, semakin menyimpang di atas penyimpangan. Walaupun kita sudah berusaha untuk memberikan penjelasan al-irsyad wal bayan, penjelasan kepada mereka. Wa ma zalamahumullah, dan tidaklah Allah menzalimi mereka. Allah tidak menzalimi mereka. Walakin zalamu anfusahum, akan tetapi diri mereka lah yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Biradihim lilhaq, dengan mereka menentang al-haq. Ketika datang al-haq kepada mereka dari awal, fa'aqabahumullah bi'antaba ala qulubihim wa asma'ihim wa absarihim, maka Allah tutup hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka. Fala yu'minu hatta yarau al-'adzab al-'alim alladzi wa'idu bih. Maka sekali-kali mereka tidak akan beriman sampai melihat azab yang sangat pedih di hadapan mata kepala mereka sendiri. Alladzi wa'idu bih, yang mereka sudah dijanjikan dengannya. Fa ina idzin, Ya'lamuna haqqal yaqin annama hum 'alaihi wadh-dhalal. Maka ketika itulah mereka mengetahui dengan haqqal yaqin, dari apa yang mereka yakini adalah di atas kesesatan. Walakin wa annama ja'tum bihi ar-rusul wal haqq. Dan mereka meyakini ketika itu, karena waktunya sudah telat. Apa yang mereka meyakini, apa yang mereka yakini dari apa yang dibawa oleh Rasul, Rasul, utusan-utusan Allah adalah al-haq. Walakin fi waqtin la yajdi alaihim imanuhum syai'a. Akan tapi masalahnya, pada waktu itu, kalau sudah menyesal, azab di hadapan mereka sudah terjadi hari kiamat. Walaupun mereka mau beriman, sudah tidak ada manfaatnya, tidak berfungsi. Tidak akan memberikan manfaat kepada mereka sedikit pun. Fayawma idzin la yanfa'u alladziina dzalamu ma'dziratuhum wa lahum yasta'tabun. Pada hari itu tidak bermanfaat orang-orang yang zalim, udzurnya, alasannya tidak akan bermanfaat. Walahum yasta'sabun. Wa mal ayat fa innam tanfa' min lahu qalbun. Adapun ayat-ayat Allah akan bermanfaat ketika hati mereka terbuka, pendengaran mereka terbuka, penglihatan mereka terbuka terhadap ayat Allah. Maka itu yang akan bermanfaat. Awal qasama wa huwa syahid, atau membuka pendengarannya dan dia melihat, menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Maka itulah ayat yang akan bermanfaat pada mereka-mereka itulah. Adapun orang yang sudah dimatikan hatinya, na'udzubillah, tetap mau beriman, tidak akan beriman. Wallahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.